tinggi, lamunan melayang pada mimpi-mimpi yang datang padaku, yang mengusik tidur malamku. Tinggi lagi, lagi tinggi, batinku terguncang badai kehidupan yang datang menjelang, yang menerjang hidupku malam. Tinggi lagi tinggi, lupa ingat lagi, tinggi makin tinggi, tinggalkan luka menyiksa diri. Ditinggalkan lukaku menyiksa diri sendiri. Tinggi lagi, lagi tinggi, lamunan melayang pada mimpi-mimpi yang datang padaku, yang mengusik tidur malamku. Tinggi lagi tinggi, lupa ingat lagi, tinggi makin tinggi, tinggalkan duka menyiksa diri. Tinggalkan dukaku menyiksa diri sendiri. Tinggi lagi, lupa ingat lagi, tinggi makin